Di sini kami selalu mendukungmu. Di dalam stadion kita bersaudara, satu cita dukung Persebaya. Semangat membara, bernyanyi bersama, demi sebuah sah jadi juara. Terbanglah tinggi, kau di angkasa. Tunjukkan pada semua peta dunia, Surabaya pun juga punya kebanggaan. Tim Pos Persebaya emosi jiwaku. Saudara, satu cita dukung Persebaya.